Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar thumma amma ba'd. Ikhwani fid din, azzakumullah. Walhamdulillah biiznillahi jalla wa ala. Pada malam yang berbahagia ini kita kembali pada pembahasan kita dari kitab At-Tafsil fi Talab al-Ilm Syekh Muhammad Bazmul hafizahullah taala. Masih dalam al-aslul awal, asas yang pertama dari 9 asas yang akan disebutkan oleh beliau hafizahullah di dalam meletakkan atau menempuh dasar-dasar dalam talabul ilm. Naam, asal yang pertama yaitu bahwasanya wajib atas setiap muslim menuntut ilmu di dalam perkara-perkara yang menopang kewajiban-kewajibannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka segala ilmu yang bisa menegakkan kewajiban-kewajiban hamba dalam beribadah kepada Allah, maka ilmu itu adalah fardun wajibun. Adapun yang lebih dari itu, maka masuk dalam bab fardu kifayah atau dalam bab mustahabbat wal fadail, dalam bab sunnah atau keutamaan. Nah, kemudian dijelaskan oleh beliau hafizahullah bahwa yambani ala hadzal asl al-umur at-taliyah. Yambani ala hadzal asli al-umur at-taliyah. Bahwasanya terbangun di atas asal ini beberapa perkara. Terbangun di atas asas yang pertama ini beberapa hal. Yang pertama tentang hukmul wujub, tentang hukum wajibnya menuntut ilmu. Wa hadza yata'allaqu bil muslim al mukallaf. Fa in kana saghiran fa 'ala walidayhi ta'limahu umur dinihi allati yahtajuha. Idh yaqulu sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Perkara hukum wajib ini adalah terhadap muslim yang mukallaf menuntut ilmu yang wajib. Ini adalah terhadap muslim yang mukallaf. Nah, yakni muslim yang telah baligh. Muslim yang telah baligh, telah mencapai usia dewasa. Yang telah ditaklif, telah diikat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat-syariatnya di dalam menegakkan yang wajib-wajib, meninggalkan yang haram-haram. Nah. Adapun muslim yang belum sampai tingkatan taklif, mukallaf, yakni yang masih usia kecil, fa'ala walidayhi ta'limahu umura dinihi allati yahtajuha, maka wajib atas kedua orang tuanya untuk mengajarkan kepada anaknya tersebut perkara-perkara agama yang dibutuhkannya, perkara-perkara din yang dibutuhkan oleh anak tersebut adalah merupakan kewajiban atas orang tua untuk mengajarinya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Bahwa seluruh kalian adalah ra'in, pemimpin, dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Nah, maka di sini penulis hafizahullah mengambil istinbat dalil bahwasanya kalau anak itu masih kecil, pada dirinya tidak wajib untuk menuntut ilmu, belum sampai pada tingkatan wajib. Akan tetapi yang wajib adalah atas kedua orang tuanya, yaitu terbatas pada perkara-perkara agama yang dibutuhkan oleh anak tersebut, maka itu adalah merupakan kewajiban kedua orang tua. Artinya, orang tua berdosa kalau tidak ada upaya untuk mengajarkan kepada anaknya yang masih kecil tadi. Nah, ini juga adalah sesuai dengan hadis yang ma'ruf yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam perkara salat, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab' wadribuhum wa hum abna'u ashar. Perintahkan anak-anakmu salat pada umur 7 tahun dan pukul pada umur berapa? 10 tahun. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada orang tua untuk mengajari anaknya itu cara salat. Ya, pada umur 7 tahun. Diajari untuk menegakkan salat, tentunya masuk di dalamnya mimbabil aula, masuk di dalamnya dalam bab yang lebih utama adalah mengajari cara sholat tersebut. Kemudian pada umur 10 tahun, kalau dia enggan maka dipukul. Sekalipun itu belum mencapai usia balig, tapi masih dalam usia mumayyizah. Masih dalam usia mumayyiz, yakni 7 tahun ke atas sebelum balig. 7 tahun sampai mencapai usia balig. Nah, maka ini juga dalil yang sangat jelas apa yang disebutkan oleh penulis di sini hafizahullah taala, bahwasanya kalau anak itu masih kecil, yang wajib untuk mengajarkan ilmu itu adalah atas kedua orang tuanya. Adapun anak yang sudah mukallaf, maka wajib atas dirinya sendiri untuk apa? Menuntut ilmu, untuk menuntut ilmu yang bisa menegakkan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti salat adalah perkara yang wajib, maka setiap muslim yang mukallaf dia tidak mampu untuk mendirikan kewajibannya dalam beribadah salat kecuali dia harus mempelajari ilmu tentang salat, maka berarti wajib atasnya, wajib atas muslim yang mukallaf tersebut. Naam, kalau masih kecil maka yang wajib adalah atas kedua orang tuanya. Berdasarkan hadis yang umum ini, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan hadis yang lebih khusus, muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'. Nah. Taib. Kemudian penulis memberikan ta'liq dari hadis ini, yaitu secara beliau menyebutkan secara lengkap dari hadis kullukum ra'in wa kullum mas'ul an ra'iyatihi, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya beliau mendengarkan Rasulullah bersabda, setiap kalian kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, wal rajul ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha, wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Qal wa hasibtu an qad qal war rajulu ra'in fi mali abihi wa mas'ulun an ra'iyatihi wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Yaitu seluruh kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Imam adalah pemimpin dan dimintai pertanggungjawaban kepemimpinannya. Seseorang adalah pemimpin dalam keluarganya dan dia dimintai pertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang wanita adalah pemimpin dalam rumah suaminya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Dan khadim, pelayan atau pembantu adalah pemimpin di dalam harta tuannya. Yani dia pimpinan di dalam harta tuannya, sayyidnya. Naam, dan akan dimintai pertanggungjawab dalam kepemimpinannya, yakni dalam menjaga bertanggungjawab terhadap harta tuannya. Maka semua apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rincian-rinciannya masing-masing pada posisinya, semua mereka itu adalah pemimpin di dalam tugasnya masing-masing. Naam. Kemudian sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan, dan aku menyangka bahwa sungguh Rasulullah mengucapkan ar-rajulu ra'in fi mali abihi, seseorang itu pimpinan di dalam harta ayahnya dan akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya, dan semua kalian adalah pemimpin wa mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, maksudnya seseorang adalah pemimpin dalam harta orang tuanya, yakni seorang anak bertanggung jawab untuk membantu orang tuanya di dalam apa? Menjaga hartanya, dalam bertanggung jawab amanah terhadap harta-harta orang tuanya. Naam. Kemudian penulis menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala yang menguatkan poin pertama dari hal-hal yang mendasari asas yang pertama ini, aslul awal, prinsip yang pertama tentang hukmul wujub tadi, hukum wajibnya menuntut ilmu. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Naam, firman Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wa quduhan nasu wal hijara, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. 'Alaiha malaikatun ghilaz, atas pada neraka itu ada malaikat yang ghilaz, yang kasar, syidad, yang keras. La ya'suna Allah ma amarahum, tidak pernah bermaksiat kepada Allah apa yang dia diperintahkan. Naam, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini yang dimaksud adalah seruan Allah kepada orang-orang yang beriman untuk bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri dan keluarganya. Terhadap diri mereka sendiri dan keluarganya, kewajiban atas seluruhnya untuk bertanggung jawab terhadap dirinya dan terhadap keluarganya. Ini menunjukkan bahwa apa, mereka adalah pemimpin yang dimintai tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, idzan 'alal walid al-muslim wal walida al-muslima ay yu'allimu auladahum ma yahtajunahu min umurid din wa min al-adab. Kesimpulannya bahwa wajib atas orang tua muslim yang laki atau yang perempuan, ayah atau ibunya, untuk mengajarkan anak-anak mereka apa yang dibutuhkan dari perkara-perkara din, dari perkara-perkara adab. Naam, adab-adab, akhlak, wajib atas kita semua untuk mengajarkan kepada anak-anak kita dari kecil. Naam. Taib, hadis yang kita sebutkan tentang perintah mengajarkan sholat, ini adalah mizan sebagai timbangan yang dijadikan oleh ulama, bahwasanya pada umur 7 tahun sudah diperintahkan, dan pada umur 10 tahun untuk dipukul dengan pukulan yang ghair mubarrah atau mubarrih, pukulan yang tidak melukai, mengeluarkan darah. Nah, maka juga dalam perkara selain daripada as-shalah, dalam perkara hijab, dalam perkara yang selainnya, juga diajarkan dari kecil untuk berhijab dengan hijab yang syar'i pada umur 7 tahun, kemudian pada umur 10 tahun ketika dia enggan untuk melakukannya, maka diberikan pukulan yang tidak mubarrih. Nah, ini hadis ini menjadi timbangan kepada amalan-amalan yang lain yang sifatnya wujub, yang sifatnya wajib. Naam. Maka dalam segala hal kita melatih anak-anak kita pada umur 7 tahun. Adapun dalam perkara cadar, ya, dalam hijab yaitu cadar, sebagian asatidah mengajarkan, nah, bagi yang berpendapat wajib tentunya menerapkannya untuk diajarkan sedini mungkin dalam umur 7 tahun. Tetapi bagi yang berpendapat sunnah, maka tidak demikian. Ya, cukup hijab yang syar'i selain dari muka dan telapak tangan, terlebih lagi pada kondisi-kondisi urf yang bisa menimbulkan fitnah, maka bagi yang berpendapat sunnah tidak pantas untuk menerapkan pada umur 7 tahun cadar tersebut, kecuali bagi yang berpendapat wajib karena fitnahnya, darornya lebih besar. Nah, dan tidak boleh kita menempuh sesuatu sunnah kemudian meninggalkan, apa, mendatangkan madarat yang lebih besar. Nah, ini yang terdapat perselisihan, nah, silang pendapat di kalangan asatidah di Indonesia ini, nah, atas dasar apa yang saya sebutkan, yaitu berasal dari timbangan hadis perintah untuk melakukan sholat pada umur 7 tahun, nah, dan dikiaskan pada amalan-amalan wajib yang lainnya, di antaranya adalah hijab. Maka bagi yang berpendapat wajib itu adalah sesuai dengan kaidah, yaitu pada umur 7 tahun sudah diajarkan kepada anaknya. Nah, bagaimana sekarang sebagian kita, kebanyakan ya, anak-anaknya yang masih 3 tahun, 4 tahun sudah dipakaikan cadar. Nah, kalau pada masyarakat yang selain daripada kalangan ahlus sunnah, tentunya ini menimbulkan fitnah. Nah, dan belum sampai pada umur 7 tahun. Ya. Maka wallahu alam, menurut ana sendiri berdasarkan dengan hadis ini menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pantas untuk kita menerapkannya pada di bawah umur 7 tahun. Ya, sekalipun kita berpendapat wajib kalau di kondisi urfnya masyarakat itu bisa menimbulkan fitnah, kecuali di kalangan ahlus sunnah, di apa namanya, masyarakat ahlus sunnah seperti misalnya saudara kita di veteran yang sudah keumumannya mereka ahlus sunnah. Nah, atau misalnya nanti di perkampungan sini, di apa, kaplingan kita yang 2 hektar, rata-rata ikhwa-ikhwa semua, tidak ada masalah. Nah, ya, tidak menimbulkan fitnah. Adapun antum sendiri, kemudian di sekeliling antum masyarakat umum, di anak kita perempuan umur 3 tahun atau 4 tahun dikasih cadar, tentu ya, jangankan orang awam, sebagian kita saja sudah mengatakan ini tasyaddud, ini berlebih-lebihan, apalagi orang awam, apalagi orang awam, ini bisa menjadi sebab untuk ditolaknya dakwah. Nah, ini wallahu alam ra'yu, pendapat ana. Adapun ustaz yang lain, wallahu alam bisawab. Nah, taib. Kemudian, maka kesimpulannya bahwa wajib atas setiap muslim, orang tua muslim yang lelaki atau yang perempuan, untuk mengajarkan anak-anak mereka perkara yang dia butuhkan dari agama ini dan dari perkara-perkara adab, nah, akhlak, suluk yang baik, untuk diajarkan kepada anak-anak kaum muslimin. Kemudian yang kedua, kata penulis hafizahullah wa ala, talib al-ilm an yuqaddima tahsila ma yajibu alaihi ala ma yustahab wa ishtigaluhu bil mustahabbat wa idha'ah idha'atil wajibat huwa min zuyufi talib al-ilm wa awaiqihi wa kam huwa taqsiru alladhi yatlubu al-mustahab wa yatruku al-wajiba. Wajib atas talab al-ilm untuk mendahulukan ilmu yang wajib daripada yang sunnah. Naam, sebagian yang sibuk dengan yang sunnah melalaikan yang wajib, ini termasuk apa? Kesalahan di dalam talab al-ilm. Termasuk perkara aib. Naam, termasuk pelanggaran-pelanggaran di dalam talab al-ilm. yaitu mendahulukan yang sunnah, melalaikan yang wajib. Berapa banyak yang melakukan yang terjatuh dalam hal yang seperti ini? Kata beliau hafizahullah, ini adalah taksir, kekurangan ya pada talabul ilm, pada talibul ilm, mendahulukan yang sunnah dari yang wajib. Maka hendaklah kita mengetahui mana perkara-perkara yang wajib untuk kita dahulukan dan mana perkara-perkara sunnah yang kita akhirkan. Naam. Fatara ba'dhum yatakallamu fi masailil lughah wan nahwi wal mustalah wal balaghah wal usul wa huwa la yuhsinu an yatawadda wudhu'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa la yuhsinu an yusalli kama kana sallallahu alaihi wasallam yusalli wa qis ala hadza. Naam, engkau melihat sebagian mereka berbicara dalam masalah-masalah lughah, bahasa, nahwu, dengan berdalam-dalam mustalah, bahkan balaghah, usul, usul fiqh. Naam. Sebagian seperti orang-orang NU banyak yang menguasai usul balaghah, yang menghafalkan bahkan syair-syair yang sangat sulit. Ya, tetapi ternyata ditanya tentang cara wudunya Rasulullah, tidak tahu cara wudunya Rasulullah. Itu bisa dilihat dalam prakteknya dia. Praktek berwudu sangat menyelisih cara praktek wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia adalah orang yang ahli bahasa, ahli lughah. Nah, menguasai tingkatan-tingkatan bahasa. Demikian pula dalam salat. Demikian pula di dalam salat. Ternyata salatnya amburadul, menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah termasuk awa'ik. Ya, pelanggaran-pelanggaran, aib-aib di dalam talabul ilm, kesalahan-kesalahan di dalam menuntut ilmu. Naam, maka hendaklah kita mengetahui mana perkara nahwu, bahasa yang penting, yang wajib kita ambil. Kemudian yang selebihnya adalah sunnah. Ya, kita akhirkan, kita ambil ilmu yang selainnya yang sifatnya wajib. Ya, misalnya ilmu akidah, ilmu fikhi yang berhubungan dengan sholat, dengan puasa Ramadan, dengan zakat, kita dahulukan. Kemudian setelah kita memahaminya, kita berpindah. Boleh kita kemudian menempuh yang sunnah-sunnah tadi dari memperdalam bahasa. Naam. Ini aib ya, dan ini banyak, bahkan di nasallahu salamul afiyah di Jamiatul Islamiyah sendiri, khususnya dalam fakultas bahasa. Nah, mereka isbal, cukur jenggot, merokok. Sementara mereka pelajari bahasa selama 4-5 tahun. Khusus kuliah bahasa. Dengan tingkatan-tingkatan lugo, balago. Maka ini adalah termasuk awaik. Ya. Termasuk aib, pelanggaran di dalam talabul ilm. Tidak menempuh marhala-marhala yang benar. Tidak ada ta'sil di dalam talabul ilm. Nah, ini juga ya yang banyak terjadi. Sebagian ahlu sunnah belum pernah belajar ya ta'sil, sudah melangkah pada tingkatan yang sangat tinggi dalam hal jarah wa ta'dil. Nah, menghizbikan, menjarah ini dan itu, padahal belum pernah belajar. Ya, belajar melalui bacaan sendiri atau melalui ustadznya dalam sebagian kaidah-kaidah menghizbikan kemudian ikut-ikut. Nah, ini termasuk aib yang besar ya, yang tidak ada ta'sil dalam talabul ilm. Maka ini penting bagi setiap ahlu sunnah wal jamaah, setiap salafiyin. Taib, kemudian yang ketiga, ala talabul ilm alla yukhalif walidayhi birrihlati li talabul ilmi alladhi huwa binisbati ilayhi minal mustahabbat amma in kana al ilmu alladhi yuridu rihla ilayhi minal wajibat allati yahtajuha liibadatillahi azza wa jal fi yawmihi wa laylatihi falahu an yarhala kama nabbaha ala dhalika al imamu Ishaq ibn Rahawayh fi qawli rahimahullah fi qawlihi fil ibarati sabiqah wa ma wajaba alaihi min dhalik fala yasta'dhin abawaihi fil khuruj ilaihi wa ma kana fadilatan lam yakhruj ilaihi hatta yasta'dhina abawaihi. Naam, wajib atas talabul ilm untuk tidak menyelisihi kedua orang tuanya dalam rihlah, dalam keluar mencari ilmu yang sifatnya sunnah. Wajib atas talabul ilm untuk tidak menyelisihi, menantang kedua orang tuanya untuk memaksakan rihlah keluar menuntut ilmu yang sifatnya ilmu yang sunnah. Nah, kenapa? Karena mentaati kedua orang tua wajib. Ilmu yang sunnah adalah sunnah. Maka tidak boleh mendahulukan yang sunnah dari yang wajib. Nah, adapun kalau ilmu itu sifatnya adalah wajib yang dibutuhkan oleh muslim tersebut di dalam menegakkan kewajiban-kewajibannya dalam beribadah kepada Allah pada setiap harinya, maka baginya untuk keluar tanpa harus meminta izin, sekalipun dilarang oleh kedua orang tuanya. Dia tidak wajib untuk taat, bahkan baginya untuk tetap mencari ilmu tersebut, keluar tanpa minta izin dan tanpa taat pada kedua orang tua sekalipun dia melarangnya dalam perkara-perkara ilmu yang sifatnya wajib, ya, yang sifatnya wajib. Kaidah ini telah disebutkan oleh Imam Ishaq ibn Rahawai rahimahullahu taala dalam ucapan yang telah terdahulu, yaitu apa yang wajib atas talabul ilm maka tidak ada izin terhadap kedua orang tuanya untuk keluar dalam menuntut ilmu tersebut. Tetapi apa yang sunnah maka tidak boleh dia keluar hingga dia minta izin pada kedua orang tuanya. Ini ucapannya siapa? Imam Ishaq ibni Rahawai rahimahullahu taala. Naam. Siapa beliau? Termasuk gurunya siapa? Imam Bukhari rahimahullah. Naam. Beliau menyatakan demikian tentunya dengan qawaid, dengan kaidah, yaitu bahwa yang wajib lebih hak Allah Subhanahu wa taala, ya, lebih didahulukan daripada hak kedua orang tua. Naam, adapun perkara yang sunnah tidak boleh lebih didahulukan daripada perkara yang wajib. Ini jelas. Naam. Kemudian yang keempat, al-ulum al-musa'adah atau al-ulumul musa'idah atau ma yusammihi ba'du ahli al-ilm bi ulumil alah, yaitu ilmu-ilmu yang menopang, ilmu-ilmu yang bisa membantu seorang muslim di dalam agamanya, atau apa yang disebut oleh sebagian ahli ilm yaitu ilmu alah, ilmu alat, ya, apa yang disebut oleh sebagian ahli ilm para ulama dengan ilmu alat. Bagaimana hukumnya, bagaimana kaidahnya? Nah, ilmu alat seperti ilmu bahasa, ya, dalam bahasa Arab ilmu alat seperti nahwu, ya, atau sorof atau balaghah. Dalam fikih, ilmu alatnya fikih namanya apa? Ilmu usul fikih. Dalam hadis, ilmu alatnya hadis disebut ilmu mustalah. Dalam tafsir, ilmu alatnya disebut dengan usul fit tafsir, ulumul Quran. Biasa jadi disebut dengan ulumul Quran, usul Al-Quran. Nah, maka ilmu itu adalah ilmu-ilmu alat, ya. Maka dituntut oleh seorang talabul ilm minha ma yuhaqqiqul maqsudul al-asli. Kita cari ilmu-ilmu alat itu adalah apa yang bisa menopang, menguatkan maksud yang pertama. Ya, maksud yang pertama adalah yang dimaksud apa? Naam. Apa yang dimaksud? untuk menopang ilmu maksud yang pertama, yang wajib untuk menegakkan ibadah wajib-wajib kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menopang ini ya dari ilmu-ilmu alat, itulah yang kita cari, itu yang kita tuntut. Adapun yang lebih-lebih dari itu, maka ini mimbab turaf, ya, termasuk turaf al-ilmi, yakni berlebih-lebihan. Naam, termasuk berlebih-lebihan, maka tidak dianjurkan di dalam ta'sil fi talab al-ilm. Ya, tidak dianjurkan, akan tetapi yang dianjurkan adalah hal yang bisa menguatkan, semakin menguatkan tuntutan ilmu yang wajib kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya kita mau mempelajari tafsir misalnya, ya, usul tafsir, kita mau mengenal ilmu tafsir, ternyata kita tidak bisa kecuali harus mengetahui dulu usul-usul tafsir. Maka kita ambil ilmu usul-usul tafsir itu yang bisa menopang kita dalam mengetahui tafsir. Sama juga hadis. Kalau kita mempelajari hadis, ya, tidak bisa kita pelajari hadis kecuali dengan mengambil dulu kunci-kuncinya, yaitu alat-alatnya, mustalah hadis. Nah, kita pelajari mustalah hadis yang sekedarnya, yaitu yang bisa menopang kita dalam mengetahui apa ilmu hadis. Adapun yang melebih-lebihkan dari itu, sementara melalaikan kewajiban-kewajiban yang lain, maka ini adalah termasuk turaful ilmi, termasuk pelanggaran-pelanggaran yang melampaui batas di dalam ta'sil fi talabul ilm. Naam, ini yang dimaksud oleh beliau, yutlab atau yatlubu minha ma yuhaqqiq al-maqsud al-asli wa huwa al-qiyam bi ibadatillahi ta'ala allati khuliqna min ajliha wa illa dakhala dhalik fi babit turaf al-ilmi wallahu alam. Naam, kalau kita berlebih-lebihan dalam mengutamakan ilmu-ilmu alat tadi, maka ini termasuk bab pelanggaran, bab melampaui batas di dalam ta'sil fi talabul ilm. Naam, maka hendaklah kita menuntutnya dalam menopang ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya, dengan ibadah itu kita diciptakan. Yang dengannya ibadah itu kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Bahwa kita diciptakan karena dengan sebab ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Naam, dalam surah Adz-Dzariyat, dalam surah Adz-Dzariyat. Baik. Fala yutlabu man talaba ilman nahwi an yakuna kasibawai. Ya. Wa man talaba lughata an yakuna kal Khalil wal Azhari. Wa man talaba al balagha an yakuna kal Jurjani. Yakfihi min kulli dhalik ma yahtajuhu li fahmi al Qur'an was Sunnah wal qiyam bima aujabahu Allahu alayhi min ibadatihi. Ya. Tidak boleh seseorang menuntut ilmu nahwu misalnya tujuannya supaya menjadi seperti Sibawai. Sibawai adalah ahlu lughah. Naam, ahli bahasa. Atau mau menjadi seperti Imam Ibnul Arabi. Ya, atau mau menjadi seperti imam siapa yang kita kisahkan ilmu nahwu? Hah? Imam Al-Kisai. Naam, yang apa melihat semut, yang awalnya menuntut ilmu nahwu tidak paham-paham. Akhirnya dia melihat semut itu membawa makanannya naik ke tembok. Jatuh, diulangi lagi, jatuh, sampai berhasil semut itu. Akhirnya beliau mengambil ibrah dari situ bahwasanya itu binatang. Kalau manusia lebih mampu lagi karena punya akal. Maka dia kembali untuk mengulangi ilmu itu dengan sabar, dengan istimrar, ya, dengan terus-menerus dan sabar dan yakin. Apa? Dengan terus-menerus yang dibangun di atas apa? Sabar dan yakin. Ya, kalau tidak ada sabar, tidak ada yakin, seseorang tidak akan bisa meneruskan ilmunya. Tidak bisa istimrar. Karena dengan sabar, dia akan melalui segala rintangan-rintangan. Dengan yakin, dia akan bersemangat ya, untuk menempuh ilmu tersebut, menuntut ilmu tersebut terus menerus dengan yakin. Artinya yakin ada harapan, yakin bahwa ini tidak sia-sia, tidak akan disia-siakan oleh Allah, pasti akan ada akibat yang baik hasilnya di dunia ini, terlebih-lebih di yaumul kiamah. Nah, ini yang kebanyakan lalai darinya kaum muslimin, sehingga tidak istimrar dalam talabul ilm karena dua ini, tidak adanya sabar dan yakin. Yang dengan sabar dan yakin ini, Allah Subhanahu wa taala apa dalam Al-Qur'an? Hah? Dengan sabar dan yakin Allah menjadikan imamah, kepemimpinan dalam agama ini. Terbentuknya kepemimpinan dengan sabar dan yakin ini. Mana dalilnya? Hah? Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berdalilkan ayat ini, firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna minhum, dan kami jadikan di antara mereka a'immah, pemimpin-pemimpin, kepemimpinan dalam agama. Apa sebabnya? Bima sabaru. Wa ja'alna minhum a'immatan lamma wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina, yang mereka ini selalu memberi petunjuk terhadap perkara-perkara kami, terhadap syariat-syariat Allah. Lamma sabaru, karena sebab kesabarannya. Dan yang kedua, wa kanu bi ayatina yuqinun, karena sebab keyakinannya terhadap ayat-ayat kami. Syekhul Islam mengatakan dua sebab inilah kepemimpinan dalam agama bisa dicapai. Selain dari ini maka tidak akan bisa. Ya, kemudian Syekh Abdullah Al-Mar'i rahimahullah hafizahullah mengomentari dari keterangan Syekhul Islam, maka demikian pula dalam istimrar fil ilm, tidak akan mungkin bisa seseorang itu terus bersabar, terus menerus di atas tuntutannya terhadap ilmu, kalau tidak dengan sabar dan al-yakin. Yakni dengan sabar, dia akan merintangi segala rintangan-rintangan dalam menuntut ilmu, dan dengan yakin, dia akan bangkit semangat. Terbangkitkan semangatnya dengan harapan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dan terlebih di yaumul akhirah. Taib, saya kembali kepada Imam Al-Kisai rahimahullah, bahwasanya beliau adalah ahli nahwu, ya, menjadi imam nahwu karena sebab ibrah yang dia dapatkan tadi dari kisah semut, ya, semut tadi. Naam, bangkit semangat beliau dengan sabar dan yakin, maka kemudian setelah itu beliau capai keimamahan di dalam ilmu nahwu, menjadi imam nahwu. Nah, akan tetapi kita, ya, para talabul ilm, kita tidak dituntut untuk menuntut ilmu nahwu seperti agar kita menjadi seperti Imam Kisai, Imam Sibawai. Nah, karena di sana ada ilmu yang lebih penting kita dahulukan daripada memperdalam ilmu nahwu ini, ya, dan melalaikan yang wajib-wajib. Ini termasuk awaik, ya, pelanggaran di dalam menuntut ilmu. Kita juga tidak dituntut untuk mempelajari bahasa agar kita menjadi seperti Imam Khalil, Al-Khalil, Imam Azhari, atau mempelajari balaghah agar menjadi seperti Imam Al-Jurjani, ahli balaghah. Nah, maka cukup bagi seseorang apa yang dia butuhkan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Apa yang dia butuhkan untuk menegakkan kewajiban-kewajibannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini aslu al-awwal, prinsip atau asas yang pertama yang dijelaskan oleh Syekh hafizahullahu taala. Kemudian prinsip yang kedua yang insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu al-ilmul maqsud fil ayat wal ahadith huwa ilmu syar'i, ammal ulumul kauniyyatu wat tabi'iyyatu wal waqi'iyyah fa innaha min babi furudil kifayat. Yaitu ilmu yang dimaksud di dalam ayat-ayat dan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu syar'i. Adapun ilmu-ilmu kauniyah, ilmu-ilmu tentang alam semesta, tentang keduniaan ini, wat tabi'iyyah, ilmu waqi'iyah, ilmu waqi', kenyataan atau wawasan, fa inna min babi furudul kifayat. Ini paling tingginya adalah termasuk bab fardu kifayah. Ilmu syar'i adalah fardu ain. Ini aslu tsani, asas yang kedua yang akan dijelaskan oleh penulis hafizahullahu taala wa ra'ahu. Taib, kita akhiri dengan para majelis. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.